mentari, angati hati. Seiring Bob Marley nyanyikan lagu cinta, oh ya yeah. Aku belum mandi dan gosok gigi, aku sudah di air. Dengan segelas kopi ku pandang lautan lepas. Gak kenal waktu, gak kenal hari. Yang ku tahu hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai, oh ya yeah. Redup. Aku reba di atas pasir, memandang gadis-gadis cantik kulitnya merah terbakar. Gairahku memuncak, waktu kan tiba. Ku ambil gitar, teriakan isi hati, mengundang orang-orang di sekitarku berbagi rasa bersama. Party selalu, yeah. Yang ku suka hanyalah sunset dan sunrise. Anak pantai, oh yeah. Suka damai, anak pantai. Ya, ya man, hidup santai. Hello sir, where are you going? Transport. Oh, no, thank you. Hotel. No. Boarding 1000. Cheap. I'm not the stay. Very cheap, sir. Thank you.